sama. Maka tidak ada pertanyaan di kalangan orang Arab, termasuk Abu Jahal Abu Lahab tidak menanyakan kenapa Allah satu tapi pakai nahnu kami, tidak ada pertanyaan. Ya, pertanyaan baru di negeri Indonesia, di luar Arab. Maka ketidakpahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran diawali dari orang-orang Asia, dari orang-orang non Arab, karena ingin memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa mereka masing-masing. Orang Inggris ingin mempelajari memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa Inggris, yang Indonesia dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan kesesatan. Ya, maka perlunya, wajibnya belajar bahasa Arab kalau ingin memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa ditinggalkan bahasa. Ya. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini kata Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, hadits ini sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sementara Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Hasan sahih ada dua makna. Dua sanad, yang satu hasan, yang satu sahih. Atau satu sanad tidak ketahui apakah dia hasan atau sahih. Adapun Sa'alim bin Aid Al-Hilali hafizahullah mengatakan dhaif. Hadis ini dhaif. Beliau tidak mengikuti Imam Nawawi. Salim mengatakan hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud 1498, Tirmizi 3633 dan Ibnu Majah. Ya. Dari jalan Asim bin Ubaidillah, dari Salim bin Ubaidillah, dari bapaknya Umar. Ya. Dan seterusnya. Beliau mengatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya adalah dhaif. Karena Asim bin Ubaidillah ini dhaif. Ya. Oleh karena itu, pentadhihan pernyataan bahwa hadis ini sahih oleh Imam An-Nawawi Al-Musannif rahimahullah taqlidan li Tirmidzi. Ini karena taklid kepada Imam Tirmidzi saja. Ya, dari sini kita tahu bahwa imam-imam dalam masalah hadis bisa bertaklid. Ya. Akan Syekh Al-Albani bisa taklid. Ketika Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Taimiyah tanpa komentar apapun, berarti beliau taklid dalam hal itu, ya, dengan Ibnu Taimiyah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari, berarti ketika itu beliau taklid terhadap Imam Bukhari dalam masalah ini. Ya, maka taklid adalah sesuatu yang tidak bisa dihindar. Tidak ada seorang ulama pun yang dari alif sampai ya semuanya tidak taklid, tidak ada. Tidak ada. Ya, karena ilmu ulama berlebih dan berkurang. Hanya taklid di sini bukan taklid yang tercela. Karena yang ditaklidi adalah ahli ilmu. Ahli ilmu, ulama. Yang tercela kaum muslimin yang bertaklid kepada orang-orang jahil. Yang menurut mereka ahli ilmu, yang menurut mereka ulama. Padahal bukan. Ya. Dari hadis yang dhaif ini ada fawaid yang sahih. Ya. Dari hadis yang dhaif ini ada fawaid yang sahih. Artinya fawaid ini sahih dan diambil dari hadis yang dhaif ini atau hadis yang semakna dengan hadis yang dhaif ini tetapi maknanya sahih. Di antaranya doaul musafiri mustajab. Doanya seorang musafir itu mustajab. Diijabah. Kemungkinan diijabah apa? Maka ketika ada orang yang safar seperti kemarin atau pulang safar, kita minta doanya. Ya, atau dalam safarnya. Apalagi safar yang paling mulia, safar apa? Iya, safar haji. Safar yang paling mulia, safar haji. maka minta didoakan kepada orang yang akan berangkat haji, ini boleh. Boleh. Ya. Yang keliru istilah panggil-panggil nama saya. Nah, ini keliru. Panggillah nama saya di depan Ka'bah, di Arafah. Ini keliru. Tidak ada istilah seperti itu dari para imam. Yang ada, doakan. Doakan agar Allah membukakan hati saya untuk berangkat tahun depan. Ya. Agar Allah meringankan niat saya untuk berangkat segera. Ini boleh. Adapun panggil-panggil seperti itu tidak benar. Karena mereka berangkat dari satu keyakinan. Orang yang belum dipanggil oleh Allah, maka mau niat saya apa, mau sebanyak apa uangnya, tidak bisa berangkat haji. Jadi orang yang sudah berangkat haji, betul-betul dia adalah sudah dipanggil oleh Allah. Ini keliru. Allah sudah memanggil, sudah memerintahkan kapan? 1400 tahun yang lalu. Sudah dipanggil. Man istata'a ilaihi sabil. Siapa yang mampu berjalan ke sana, punya harta, sehat, dan seterusnya, maka wajib bagi dia berhaji. Berarti sudah ada begitu. Jadi secara umum. Gitu ya. Ah, oleh karena itu, ketika Nabi Alaihissalam menyatakan doanya seseorang yang tertolak, ya, karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya yang dipakai dari hasil yang haram, padahal dia musafir. Jadi maghumnya di situ. Dia musafir, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Dia mengangkat kedua tangannya dan dia mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Ini semua hal-hal yang bisa menyebabkan doa itu terkabul. Musafir, rambutnya lusuh, pakaiannya kusut, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia mengucapkan Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Ini semua penyebab doa itu terkabul. Tapi tidak juga terkabul karena makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Ya, dia kerja di tempat ribawi, dia kerja di tempat maisir, timar, ada perjudian di situ. Namanya tidak dibilang judi. Bilang dengan istilah-istilah hari ini. Hasilnya haram. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai. Lalu dia berdoa memohon kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Musafir mengangkat kedua tangannya. Tertolak. Tertolak. Ya. Oleh karena itu, menghindari penyebab doa itu tertolak lebih baik daripada melakukan sesuatu yang menyebabkan doa itu terkabul. Saya ulang. Menghindari sesuatu yang menyebabkan doa tertolak, ya, ini lebih baik daripada melakukan sesuatu yang menyebabkan doa itu terkabul. Ya, yang menyebabkan terkabul ada berapa? Dia musafir, kusut, mengangkat kedua tangan, dia mengucapkan Ya Rob, Ya Rob. Ucapan Ya Rob ini merupakan penyebab doa itu terkabul. Berarti empat kalah satu dengan makanan yang haram. Ya. Makna dengan faidah dan al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Ya, menghindarkan diri dari dosa itu harus lebih diutamakan daripada mencari pahala. Daripada dapat pahala tapi dapat dosa juga, mending enggak dapat pahala enggak dapat dosa. Ya. Wajib gak kita setiap hari dapat pahala? Gak wajib. Yang wajib setiap hari kita terhindar dari dosa. Ini yang wajib. Setiap hari kita dapat pahala? Gak wajib. Ya. Maka orang yang sholatnya tertolak, tidak diterima. Dia wudunya udah benar, menghadap kiblat, menutup aurat. Ya. Tapi tolak. Allah maha menerima amal dan maha menolak. Mau diterima, mau ditolak, terserah Allah. Nah, dia sudah memenuhi syarat rukunnya, tapi Allah tolak. Ya, Allah Maha tahu kenapa ditolak. Dia dosa apa tidak? Dapat pahala enggak? Karena tolak kok dapat pahala. Ya, apakah dia dosa? Enggak. Apakah kewajibannya sudah gugur? sudah gugur kewajiban, berarti dia enggak berdosa. Ya, maka di antara tujuan pertama kita sholat, kita puasa Ramadan, kita zakat, kita haji adalah menggugurkan kewajiban. Ini yang pertama, menggugurkan kewajiban. Jadi menggugurkan kewajiban bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Kalau kewajiban belum gugur, berarti kita berdosa besar. Ya. Hanya yang kedua, dia dapat pahala. Ada kalanya. Ada kalanya dia tidak dapat pahala. Mungkin karena ini dan itu, Allah Ta'ala. Dan kita tidak boleh memastikan. Ketika kita sudah sholat, tahu kita mengikuti cara Nabi, dan kita ikhlas kepada Allah karena Allah, lalu kita mengatakan, pasti diterima. Pasti diterima. Pasti berpahala. Boleh tak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Maka lihat para Nabi dan Rasul. Para sahabat merengek memohon kepada Allah agar sholatnya, puasanya, ibadahnya diterima. Mereka tidak memastikan, pasti diterima. Ya Allah, diterima ya Allah ya. Pasti diterima ya Allah ya. Enggak. Ya, tapi memohon merengek. Memohon. Yang kedua atau yang terakhir, istihbabu sholatid du'ai minat tarhim. Disukai, disunahkan, minta doa dari orang-orang sholat. Minta doa dari orang-orang soleh. Sekali lagi dengan syarat orang soleh ini masih hidup. Ya. Yang kedua bagaimana? Yang manhajnya hak tentunya. Yang manhajnya hak. Kita tidak akan minta kepada orang yang manhajnya keliru. Walaupun dia soleh. Walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia hafal Al-Quran. Walaupun bahkan dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena tidak ada jaminan bahwa orang hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, kemudian manhajnya hak. Ya, lihat Abi Maliki yang di Mekah itu, ya, yang dilarang memberikan muhadharah di Masjidil Haram. Ya, katanya dia hafal Kutubus Sittah. Apa? Ya, mungkin matannya. Tapi manhajnya bagaimana? Asy'ari melakukan maulid. Ya, Al-Mi'raj, Ratib dan seterusnya. Berarti keilmuan seseorang tidak menunjukkan bahwa manhajnya pasti benar. Ya. Karena apa? Banyak faktor. Mungkin guru-gurunya, mungkin lingkungannya. Lihat Ibnu Hajar, lihat Imam Nawawi. Ya, kurang apa ilmunya? Subhanallah. 1000 kitab kata Syekh Mazhur. Syekh Mazhur Hazrat Salman mengatakan 1000 kitab yang dijadikan maroji oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, jadi yang dibaca oleh Ibnu Hajar itu 1000 kitab lebih di hari itu. Bukan zaman sekarang yang kitab setiap hari tercetak berapa ribu. Ya, judul hari penulisan masih sedikit. Beliau membawakan maroji di dalam Fathul Bari ini. Ini yang terhitung oleh Syekh Mazhur 1000 kitab lebih. Ya, nah, begitu juga Imam An-Nawawi. Yang Syekh Al-Albani Syekh bin Baz mengatakan sampai hari ini belum ada dua wanita yang berhasil melahirkan seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Ya, tapi bagaimana manhajnya? Secara tidak, apakah salaf secara murni belum? Ya, terpengaruh ke Asy'ari, mentakwil-takwil sifat Allah. Ini sesuatu yang besar bukan hal yang kecil. Kenapa lingkungan? Lingkungan hari itu yang betul-betul lingkungan penuh dengan ulama-ulama dari Asy'ari. Ya, dan guru-gurunya. Guru-gurunya. Dan kurang dekat dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka yang betul-betul berdiri tegak di atas manhaj salaf hari itu, abad itu, adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya. Ibnu Qayyim Adz-Dzahabi, ya, Ibnu Katsir dan Al-Mizzi, sahabatnya. Adapun yang tidak dekat dengan beliau seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, zamannya tidak begitu lama. Zamannya tidak begitu lama. Terfitnah. Terfitnah. Nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah di sebagian besar kaum muslimin hari itu, bahkan sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini. Nama yang buruk dan gelar-gelar buruk, ucapan-ucapan buruk yang penuh dusta dan kebohongan ditujukan kepada beliau. Ya, ditujukan kepada beliau sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. ya, ini. Maka sekali lagi, ya, keilmuan seseorang hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari dan seterusnya tidak menjamin manhajnya hak, manhajnya benar. Maka kita yang oleh Allah dipertemukan dengan orang-orang yang manhajnya benar, kita boro-boro hafal Sahih Bukhari, ya, satu juz saja enggak apa, misalnya. Tapi kita oleh Allah diperkenalkan dengan orang-orang yang manhajnya hak. Ini tentu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Lihat saudara-saudara kita yang menghafalkan Al-Quran di pesantren-pesantren, ya, yang habis waktunya untuk ilmu. Tapi guru-gurunya Asy'ari, guru-gurunya Nabiyyin, guru-gurunya Ahlul Bidah. Maka ya itulah yang mereka dapat. Karena murid bagaimana bisa melampaui gurunya? Kecuali kalau dia tidak, kalau dia berpindah tadi dari satu guru ke guru yang lain dan bertemu dengan guru yang sunnah, ya, seperti Abu Thawr yang penuh dengan ilmu filsafat, tetapi akhirnya bertemu dengan Imam Syafi'i, ya, dan seterusnya, ulama-ulama yang akhirnya bertaubat dari ilmu kalam, ilmu filsafat, kembali kepada manhaj yang hak sunnah. Ya, tapi kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu sendiri tanpa guru? Ya, maka nikmatnya. Bagaimana nikmat kita dilahirkan di negeri kita ini, di Indonesia ini? Coba kalau kita lahir di Jepang atau di Jerman atau di Inggris, ya, kemungkinan kecil kita kenal Al-Quran, Allah, Rasulullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan kecil. Alhamdulillah, kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan di negeri ini, negeri Muslim, oleh bapak ibu yang Muslim, otomatis kita dididik secara Islam, kita disekolahkan ke TPA, ke madrasah, ya, dipanggilkan guru ngaji dan seterusnya dibawa ke masjid, ya, kita syukur. Nikmat ini tentu Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah pilih-pilih. Allah memberikan hidayah ini pilih-pilih. Kalau Allah memberi rezeki tidak pilih-pilih. Artinya yang kafir, yang muslim, yang beriman, yang kufur, yang taat, yang ahli maksiat, semua dikasih rezeki. Allah tidak pilih-pilih. Bahkan kadang-kadang yang maksiat lebih banyak rezeki. Ya, kepintaran, keahlian, ya, kecerdasan otak, Allah berikan tidak pilih-pilih. Tapi hidayah Allah berikan pilih-pilih. Ya, si fulan Allah sesatkan, si fulan Allah kasih hidayah. Ya, musuh Nabi Allah kasih hidayah. Musuh, ya, pembela Nabi Allah sesatkan, Abu Thalib. Ya, yang datang dari jauh Allah kasih hidayah, yang dekat dengan Nabi Allah sesatkan. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan seolah ketika Nabi menangis, Nabi merengek, memohon agar pamannya diberi hidayah. Ya, seolah Allah mengatakan turidu Abu Thalib ya Muhammad wa uridu Salma. Ya, engkau menghendaki Abu Thalib ya Muhammad, tapi aku Allah menghendaki Salma dari Parsi, jauh. Berburu ada hubungan keluarga, ya, tidak bangsa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, bukan bangsa Arab, tapi bangsa Parsi. Tapi dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah. Sementara pamannya, ya, betul-betul saudara bapaknya yang mengasuh beliau, yang memberikan nafkah kepada beliau dari kecil, yang membela beliau dari serangan orang-orang kufar, Allah sesatkan dan kekal neraka selama. Ya, jadi Allah pilih-pilih memberikan hidayah. Maka kalau kita merasa sudah mendapatkan hidayah dari Allah, jangan sia-siakan. Mahal sekali, sangat-sangat mahal. Ya, kalau enggak percaya, antum ditawari, ya, udah antum sama siapa itu yang kaya itu, Lim Siu Liang, ya, super, ya, antum jadi Lim Siu Liang, Lim Siu Liang dari antum, mau enggak? Ya, enggak, naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik. Artinya kita jadi kaya raya, sekaya Lim Siu Liang dan kabir. Kafir, ya, ya mau tapi muslim lah gitu, bukan gitu maksudnya, ya, maksudnya begitu, bukan maksudnya dia jadi antum, antum jadi ini, tentu kita tidak mau, maka kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, ya hitung jauh lebih besar dari apa yang dimiliki oleh si beliau itu. Kenapa kita tidak syukur? Kita merasa biasa saja hidup di muka bumi ini tanpa syukur, tanpa ujian kepada Allah, padahal nikmat yang sangat besar, jauh lebih besar dari apa yang dimiliki oleh si limi. Ya, sadarlah. Syukuri kenikmatan hidayah yang begitu besar. Ya. Hadis terakhir dari bab ini 374. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibn Umar radhiyallahu anhu dia berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba. Karena biasa diartikan atau boleh diartikan biasa, ya, kebiasaan Nabi menziarahi Quba. Quba ini nama tempat yang akhirnya menjadi nama masjid, ya, namanya Quba. Kemudian ada masjid di situ, masjid Quba. Maka memberikan nama masjid dengan nama tempat boleh, ya, masjid Pasar Minggu, masjid BSD, masjid Bintaro, ya, boleh. Kalau cuma satu, kalau di Bintaro ada 4 masjid, ya tentu akan bingung, ya, maka cari nama yang lebih khusus lagi, ya. Maka nama-nama masjid seperti Baitur Rahman, Baitur Rahim, ini boleh. Adapun memberi nama majlis ta'lim, pengajian, ya, pengajian Baitur Rahman, ya, pengajian Nurul Iman, majlis ta'lim Nurul Hidayah, ya, ini tidak boleh mengelompokkan, kecuali nama masjidnya, atau nama harinya, atau nama kitabnya yang sesuai dengan itu. Pengajian apa? Pengajian Sabtu pagi, abu. Pengajian Masjid Raya, pengajian Bulughul Maram, boleh. Pengajian Ibnu Katsir, boleh. Pengajian Masjid Jami, boleh. Tapi kalau nama-nama khusus, tidak boleh. Membuat kelompok. Belum tahu kan ibu-ibu? Masjid Salim, ibu-ibu Nurul Karamah. Arun ada. Masjid Salim, ibu-ibu Khairun Nisa, ya. Apalagi nama ini dulu, baik-baik wanita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Quba. Quba ini kira-kira 2 mil dari Madinah. Ya, 2 mil dari Madinah. Antum yang pernah ke sana bisa mengira-ngira, ya. Kalau lancar ya paling 10 menit. Ya, lama-lamanya 1/4 jam. Ya, dekat. Rakiban wa masyian. Kadang Nabi berkendaraan, kadang Nabi jalan kaki menuju Quba ini, masjid Quba. Fa yusalli fihi rakatain. Dan Nabi salat di sana 2 rakaat. Salat di sana 2 rakaat. Salat apa ini? Tidak ada salat khusus masjid Quba, tidak ada. Maka salat umumnya ketika kita masuk masjid. Ya, kita ke masjid. Ya, salat wudu bisa. Atau waktu duha, dia salat duha. Tidak disyaratkan salat khusus, yaitu salat 2 rakaat di masjid Quba. Salat Quba misalnya, enggak ada. Enggak ada. Ya. Wa fi riwayatin anna kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi masjid Quba kullu sabtin, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, berarti seminggu sekali. Raqiban wa masyian, kadang beliau berkendaraan, kadang beliau berjalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan Ibnu Umar biasa melakukan itu. Ibnu Umar seorang sahabat yang sangat semangat mengikuti tidak mengqasar salat. Beliau di Kuba ini tidak mengqasar salat. Karena Kuba ini secara urut, secara tempat masih satu kota dengan Madinah. Ya. Sementara Zulkulaifah yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Madinah. Saya kira sama 10 menit atau 15 menit. Ya, kalau lancar. Beliau mengqasar salat. Ya. Anas bin Malik mengatakan, Nabi sholat zuhur di Madinah. Kemudian 4 rakaat. Kemudian beliau keluar. Ya. Lalu sampai di Zulkulaifah, beliau sholat asar 2 rakaat. Duhur masih di Masjid Nabawi, asar sudah sampai Zulkulaifah. Berarti kan dekat sekali. Ya, jalannya naik kuda atau naik kereta, berarti dekat sekali. Tapi mengkotor sholat karena secara urut bahwa Zulkulaifah ini berada di luar kota Madinah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa mengkotor sholat itu harus di luar kota. Harus di luar kota. Kalau di dalam kota, mungkin dapat 100 kilo. Ya, muter-muter dalam kota, pasar minggu, Cililitan, Ciputat, muter-muter, 100 kilo lebih. Lalu kotor tidak. Tidak. Kalau di dalam kota. Jadi kotor itu luar kota. Ya, luar kota. Seperti kemarin, hari ini ya, sudah kelihatan itu rumah-rumah di Kufah. Tapi secara urut, bahwa ini sudah di luar kota Kufah. Maka beliau masih mengkotor sholat. Gitu. Karena safar ini sesuatu yang tidak pernah dibatasi oleh Nabi. Safar adalah, syarat-syarat safar adalah, Nabi tidak tegaskan. Karena itu, apa yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran, apa yang tidak dibatasi oleh sunnah, dikembalikan kepada dikembalikan kepada kebiasaan. Bagaimana pengertian setempat safar itu? Ya, musafir itu. Dan di kita, di negeri kita ini, tidak disebut musafir. Orang yang berjalan 100 kilo, 150 kilo, tapi di dalam. Ya, kita menyebut musafir itu kalau ada orang datang dari luar. Itu musafir. Masjid Kuba ini adalah awal masjid yang dibangun di atas takwa. Yang dimaksud yang dibangun oleh Nabi SAW. Kalau masjid pertama apa? Itu Masjid Al-Haram. Siapa yang bangun? Nabi Ibrahim. Kemudian Masjid Al-Aqsa 40 tahun setelah itu juga Nabi Ibrahim. Ya. Dan tidak diketahui ada masjid lain selain itu. Artinya para Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim ya, sholat mungkin di Masjid Al-Aqsa atau mungkin di Masjid Al-Haram, ya mungkin ada masjid lain tidak diketahui. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pertama kali membangun masjid adalah Masjid Kuba sebelum Masjid Nabawi. Jadi Masjid Kuba. Ya. Yang disebutkan dalam Quran masjid ala taqwa, dibangun di atas ketakwa, tidak seperti masjid Dirar. Ya, maka masjid Dirar tidak boleh sholat di situ dan bahkan disuruh merobohkan. Ya, masjid Dirar. Dan jelas nasnya, maka tidak boleh nas tentang masjid Dirar ini dilarikan kemana-mana. Bagaimana orang NII mengatakan, termasuk orang Islam Jamaah mengatakan, masjid-masjid yang ada di negeri kita ini semuanya masjid Dirar. Ya, ini tidak beralasan sebenarnya. Karena masjid Dirar yang ada sudah ditunjuk oleh itu masjid Dirar itu. Yang dibangun oleh orang-orang munafik, tujuannya untuk mengintai kaum muslimin, tempat mereka berkumpul untuk membuat makar pada kaum muslimin. Itu masjid Dirar itu. Maka mengatakan masjid Istiqlal, masjid Al-Azhar, masjid ini, masjid itu Dirar, maka sangat-sangat tidak beralah. Ya. Ya, di sini sahih ya, kaum muslim. Fawaid dari hadis ini. Yang pertama, istihbabu disunnahkan menziarahi Masjid Quba. Waqad warada fi fatrihi anna ziyaratahu ka'umratin. Dan warid di dalam sunnah tentang keutamaan menziarahi Masjid Quba ini. Apa? Anna ziyaratahu ka'umratin. Menziarahi Masjid Quba ini tentu salat dan seperti pahalanya seperti umrah. Seperti umrah. Hanya ada syarat tambahan yaitu wudu di rumah. Wudu di rumah ya, kalau kita di sana berarti wudu di hotel. Kemudian kita berjalan naik bus ya ke Masjid Quba, lalu salat 2 rakaat di situ di Masjid Quba. Mungkin saya terusin, mungkin sholat sunat zuhur, mungkin sholat duha, ya minimal 2 rakaat, ya kalau mau tambah sholat lain boleh. Tetapi sholat khusus di Quba itu tidak ada, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah. Dia mendapatkan pahala seperti umrah. Dan keutamaan ini dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam dan sekali lagi beliau mendatanginya setiap Sabtu. Maka apakah kita juga harus setiap Sabtu? Maka ini tidak ada ulama yang memahami seperti ini. Karena semata-mata perbuatan Nabi tidak menjadikan hal itu sebagai syarat. Semata-mata perbuatan Nabi tidak menjadikan hal itu sebagai syarat. Syarat itu terjadi karena apa? Ucapan Nabi. Kalau Nabi mengatakan, siapa yang pergi, siapa yang berwudu di rumah, lalu dia datang ke Masjid Quba salat 2 rakaat dan itu hari Sabtu, maka mendapat pahala umrah. Tentu. Tapi Nabi tidak bersabda seperti itu. Hanya kebetulan Nabi setiap Sabtu, maka ini tidak sah. Ya, bahwa Nabi mandi junub yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, lalu menggosokkan tangan itu ke tanah. Apakah ini menjadi syarat mandi junub? Tidak. Karena Nabi tidak mengatakan siapa yang mandi junub maka harus menggosokkan tangan ke tanah. Tidak. Sekali lagi, semata-mata perbuatan Nabi tidak menjadikan hal itu syarat. Yang menjadikan hal itu syarat adalah ucapan Nabi. Ucapan Nabi. Ya. Maka sekali lagi jangan sampai salah paham kita dengan beberapa dalil yang seolah menjadi syarat. Ya. Apalagi tentang kebiasaan yang terjadi di hari ini. Misal, Nabi mengatakan Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut, yang mengikir gigi, yang mencukur alis, yang mentato badan. Disebutkan Allah melaknat perempuan-perempuan yang mengikir gigi, menyambung rambut, mencukur alis, membuat tato. Bagaimana laki-laki? Seolah laki-laki tidak apa-apa. Kata-kata perempuan ini menjadi salah. Tidak. Betul ini ucapan Nabi. Tapi kata beliau bahwa ini perempuan, ini bukan syarat. Karena apa? Karena yang terjadi di hari itu, yang suka menyambung rambut, mengikir gigi, mencukur alis, dan seterusnya adalah perempuan. Laki-laki tidak ada. Maka Nabi mengatakan, Allah melaknat perempuan-perempuan seperti itu. Yang ada hari itu perempuan. Bagaimana laki-laki? Ya lebih lagi. Kalau perempuan mencukur alis itu terlaknat, kalau laki-laki lebih. Bagaimana laki-laki cukur alis? Ya, kalau perempuan cukur alis itu memang kebiasaan mereka dan itu terlaknat. Itu bagaimana laki-laki lebih? Tidak bisa kita pahami bahwa ini syarat dari Nabi. Ya, perempuan clean. Ya. Maka kita harus memahami berdasarkan pemahaman para ulama. Apa yang bukan syarat, jangan kita katakan syarat. Yang syarat, ya tentu harus kita sebut sebagai syarat. Ya. Yang kedua, atau yang terakhir, hanya ada dua poin. Hibsu Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma ala ta'asi bin Nabi SAW. Semangatnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam mencontoh Nabi SAW. Semangat. Sangat semangat. maka tidak ada tempat-tempat yang dijadikan sholat oleh Nabi kecuali tempat-tempat itu dijadikan sholat oleh Ibnu Umar. Hal-hal seperti itu diikuti oleh Ibnu Umar, diikuti oleh para sahabat, apalagi tentang akidah, apalagi tentang manhaj hidup ini, lebih-lebih lagi. Maka orang yang paling semangat dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Para sahabat, bukan kita. Maka siapa di antara kita yang ingin mencontoh Nabi, lihatlah sahabat. Lihatlah sahabat. Apa yang tidak dilakukan oleh sahabat, jangan kita melakukan, mengatasnamakan ini sunnah. Tidak mungkin sunnah Nabi ditinggalkan oleh sahabat. Ya, kita meletakkan daun-daun basah atau karangan bunga di atas kubur dengan mengatakan, ini ada sunnahnya dari Nabi. Ada riwayat sahih Imam Bukhari. Ya, bahwa Nabi meletakkan daun basah, pelepah kurma basah di atas kubur. Dengan mengatakan, selagi daun ini masih basah, maka si mayat yang di dalam itu diperingan siksaannya. Ya, sunahkah? Lihat para sahabat. Kalau para sahabat melakukan, berarti sunnah. Kalau sahabat tidak melakukan, tidak mungkin itu disebut sunnah. Bagaimana ada sunnah Nabi ditinggalkan oleh sahabat? Allah alaihi wa sallam. Tidak mungkin. Nah, kenyataan tidak ada satu pun riwayat. Abu Bakar, atau Umar, atau Umar, atau Khalid, atau siapa. Berkatan karangan bunga, daun-daun basah di atas kubur, tidak ada. Tidak ada. Berarti ini bukan sunnah. Tapi mukjizat. Mukjizat. Mana mungkin para sahabat meniru mukjizat Nabi? Para sahabat sadar bukan Nabi. Enggak mungkin punya mukjizat. Yang punya mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, nah ini harus kita letakkan pada tempatnya. Pemahaman seperti ini tidak boleh kita abaikan. Ini bukan hal yang sepele. Ya. Ya, selesai. Bab berikutnya sama kita bahas pekan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.